Tuhan aku khusus buat semuanya. Dikasih ada satu hati bareng Pantura kembali. Gue yang sama-sama lagi, BBC. Mas Yono ada apa?